الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، kaum muslimin, kaum mukminin, ibadallah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sebentar lagi Ramadan akan tiba. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum datangnya Ramadan itu sudah memberikan pelajaran kepada para sahabat-sahabatnya, yang tiada lain supaya kita bisa menghormati bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Maka termasuk salah satu bagaimana cara kita menyambut bulan Ramadan adalah mempelajari hukum-hukum dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan sering orang menyebutnya sebagai bulan suci Ramadan. Ini istilah yang tidak tepat. Para ulama kontemporer menyalahkan istilah ini. Pertama, karena istilah bulan suci bukan istilah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun istilah dari Nabi adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Nasa'i di dalam kitab Sahih, di dalam kitab Sunannya, "Atakum syahrul Ramadan", datang kepada kalian bulan Ramadan, "syahrul mubarak", bulan yang diberkahi. Jadi bulan Ramadan bukan bulan suci istilahnya sesuai syar'i, tapi bulan berkah. Faradallahu alaikum siyamahu, Allah telah mewajibkan bagi kalian untuk berpuasa padanya. Tuftahu fihi abwaabul jannah, dibuka padanya pintu-pintu jannah. Wa tughlaqu fihi abwaabul jahim, dan dikunci padanya pintu-pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi maradatu syayatin, dan dibelenggu padanya setan-setan yang membangkang. Wa fihi lailatan hiya khairun min alfi syahr, di dalamnya ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, barang siapa yang terhalang dari kebaikan Lailatul Qadar, sungguh dia telah terhalang dari kebaikan. Hadis sahih. Maka hadis ini jadi acuan para ulama menyebut bulan Ramadan sebagai bulan berkah, bukan bulan suci. Kemudian kesalahan yang kedua, kalau kita menyebut bulan Ramadan adalah bulan suci, maka seolah-olah ada bulan yang tidak suci. Seolah-olah selain Ramadan itu enggak suci, padahal enggak ada bulan yang enggak suci. Semua bulan itu netral, tergantung kita bagaimana melakukannya. Yang tidak suci itu kita, bukan bulannya. Kita melakukan dosa-dosa pada bulan tertentu, maka bulannya tetap saja netral, ya, sementara kitanya yang tidak suci. Tapi sebagai mukadimah, supaya kita meskipun hanya istilah pun kita tetap menggunakan ilmu, ya. Sebagaimana masalah hukum kita menggunakan ilmu, maka demikian juga masalah istilah pun juga kita perlu untuk menggunakan ilmu. Jangan memakai istilah-istilah yang tidak sesuai dengan ilmu para ulama kita yang didasari atas dalil-dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri atau yang lain, beliau mengatakan bahwasanya in istata'ta an la tahukka ra'saka illa bil athari fa'al, kalau bisa jangan menggaruk kepala kecuali dengan dalil. Nah, maka kalau menggaruk kepala saja perlu dalil, maka istilah-istilah seperti ini pun juga kita perlu dalil. Baik, kita kali ini akan membuka kitab Bulughul Maram pada kitab Usia. Kenapa yang kita pelajari adalah Bulughul Maram? Karena Bulughul Maram ini termasuk kitab yang komplit di dalam masalah dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah hukum, dan itu mengacu kepada banyak mazhab. Kita tahu bahwasanya di dalam Islam ini, di dalam umat Islam ini ada 4 mazhab yang terkenal, ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Nah, dalil-dalil dari mazhab ini dalam masalah puasa maupun yang lainnya itu sudah terangkum secara ringkas di dalam kitab Bulughul Maram. Kalau kita ingin dalil-dalil yang lebih lengkap lagi daripada kitab Bulughul Maram, maka kita naik pada kitab Sunan Abu Dawud. Kalau Sunan Abu Dawud dirasa belum lengkap, maka bisa naik lagi pada Sunan Baihaqi. Jadi Bulughul Maram ini istilahnya kitab untuk pemula. Kemudian tingkat lanjutannya Sunan Abu Dawud, lanjutannya lagi Sunan Baihaqi. Tapi saya pernah melihat kitab Sunan Baihaqi udah ngeri duluan. Karena sekitar 20 jilid. Wah, ini kitab segini katam, katamnya kapan ini? Sunan Abu Dawud yang hanya 2 jilid saja enggak katam katam. Apalagi kitab Sunan Baihaqi, udah pusing dulu melihat kitabnya. Baik, kita akan mulai dari hadis yang pertama tentang kitab siam. Tadi sebelumnya ada definisi siam, definisinya adalah al-imsaku 'anil muftirati biniyatin makhsusatin min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi. Ini enggak ada di buku yang dibagikan karena ini tulisan saya sendiri. Definisi puasa adalah menahan diri dari segala perkara yang membatalkan dengan niatan yang khusus sejak dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini definisi puasa yang paling komplit definisinya. Ada banyak definisi, tapi setelah saya perhatikan yang paling komplit ini definisi kalimatnya seperti ini. Oke. Oh, diulang. Definisi puasa adalah menahan dari mufattirat, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sebagian ulama mengatakan menahan diri dari 3 perkara, makan, minum, dan syahwat. Tapi saya ganti menjadi menahan diri dari semua perkara yang membatalkan puasa. Kemudian biniyatin makhsusah, dengan niat tertentu. Artinya kalau tidak ada niat berarti bukan puasa namanya. Meskipun panjenengan makan, tidak makan dari subuh sampai dengan maghrib, tapi tanpa niatan, itu bukan puasa. Kemudian waktunya min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi, sejak terbit fajar siddiq sampai tenggelam matahari. Ya. Itulah yang disebut shaum. Maka shaum ini di dalam definisinya ada 3 kalimat. Pertama, menahan ya, dari perkara-perkara yang membatalkan. Kedua, harus dengan niat. Yang ketiga, waktunya ya, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Dan puasa Ramadan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 2 Hijriah. Jadi ketika masih di Mekah belum ada kewajiban puasa Ramadan. Setelah tinggal di Madinah 2 tahun setelah itu ya, tahun kedua Hijriah, baru kemudian muncul kewajiban puasa Ramadan. Adapun hikmah dari puasa ini sangat banyak sekali. Akan tetapi yang paling tampak dari hikmah puasa adalah sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah puasa yang paling tampak adalah untuk melenyapkan atau melemahkan syahwat hewan yang ada pada manusia, sehingga jiwanya bisa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah yang dimaksud takwa. Karena kita punya syahwat. Nah, syahwat itu bisa teratur, bisa kita atur, bisa kita setir apabila kita mempunyai sifat takwa ini. Nah, fungsi dari puasa adalah itu. Kalau orang sudah bisa menyetir jiwanya sehingga tidak makan pada waktu tertentu karena mentaati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti masalah-masalah yang lain dia juga bisa takwa. Kalau kita bisa mengatur mulut kita, tidak makan dari subuh sampai maghrib, maka insya Allah bisa mengatur juga mata kita, mengatur telinga kita, mengatur perut kita, dan seterusnya. Jadi kita mulai dari hadis yang pertama, kita usia. Penulisnya, yaitu Al-Imam Ibn Hajar mengatakan, hadis nomor 650, An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu, janganlah kalian mendahului Ramadan, bulan Ramadan, fi shaumi yaumin, dengan puasa satu hari, wala yaumaini, jangan pula dua hari, illa kecuali rajulun, seseorang, kana adalah yasumu, biasa melakukan puasa, shauman, akan suatu puasa, fal yasumhu, maka hendaklah dia berpuasa padanya. Hadis muttafaqun alaih. Ya, berarti hadis ini sahih pada peringkat yang pertama. Hadis pertama ini bicara tentang hukum puasa 2 hari sebelum Ramadan. Jadi bisa tanggal 28, 29 Syaban, bisa juga 29-30 Syaban. Ya. Boleh enggak dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Adapun secara hukum para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Kenapa dikatakan makruh? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain disebutkan karena yasumu Syaban. Nabi itu biasa puasa bulan Syaban. Yasiluhu bi Ramadan, menyambungnya dengan bulan Ramadan. Kata-kata menyambung menunjukkan bahwasanya Nabi itu puasa juga dua hari terakhir dari bulan Syaban. Karena itu menurut mereka larangan ini bersifat makruh, bukan haram. Kalau haram, tidak mungkin Nabi melakukannya sendiri. Nabi melanggarnya sendiri tidak mungkin. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah hukum dari larangan ini adalah haram. Tidak boleh kita puasa dua hari sebelum Ramadan. Kenapa haram? Karena di sini lah, jangan. Jangan itu larangan, Pak. Para ulama punya kaidah. Kaidahnya mengatakan as-sunnahi lit-tahrim. Asal dari larangan menunjukkan haram, berarti haram ini. Para ulama juga punya kaidah, an-nahyu bil ibadati lit-tahrim wa an-nahyu lil adabi lil karahah. Larangan itu ada dua macam. Kalau larangan ini berkaitan dengan ibadah, maka hukumnya haram. Kalau larangan ini berkaitan dengan adab, maka hukumnya makruh. Contoh misalnya, kita dilarang tidur tengkurap. Nah, ini berkaitan dengan adab, maka tidur tengkurap hukumnya makruh. Akan tetapi ini berkaitan dengan ibadah yang kita bahas ini. Ramadan didahului dengan puasa dua hari sebelumnya. Puasa itu ibadah. Berarti larangan di sini bersifat haram. Nah, maka kita menguatkan pendapat yang kedua yang mengharapkan berdasarkan dua kaidah para ulama ini. Adapun hikmahnya, kenapa dilarang kita berpuasa sebelum Ramadan dua hari sebelumnya? Hikmahnya adalah bahwasanya Rasulullah SAW itu punya aturan. Beliau mengatakan, la tusil, janganlah engkau menyambung salatan bi salatin, salat dengan salat. Maksudnya jangan menyambung salat fardu dengan salat sunnah, hatta tatakallama au takhruj, sampai kamu berbicara atau kamu keluar dari tempatmu. Jadi kalau kita sudah selesai salat zuhur misalnya, jangan langsung bangkit salat sunnah, tapi ada jedanya. Kenapa? Karena dalam syariat Islam ini tidak boleh antara sunnah dengan wajib, tidak ada pemisahnya, ya. Harus ada pembedanya. Nah, demikian juga puasa Ramadan ini wajib, sebelumnya tidak wajib, ini harus ada jeda atau ada pemisahnya, jangan sampai nyambung. Lah, bagaimana dengan hadis yang mengatakan Nabi tadi menyambung antara Syaban dengan Ramadan seperti yang disebutkan oleh pendapat pertama? Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi itu termasuk pengecualian dalam hadis ini. Illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu, kecuali kalau dua hari ini bertepatan dengan hari di mana kebiasaan puasa seseorang, maka boleh dia tetap puasa. Misalnya seseorang puasa Senin Kamis biasanya. Kalau dia puasa Senin Kamis, maka Senin Kamisnya ini bertepatan dengan akhir di bulan Syaban, masih diperbolehkan untuk puasa. Jadi inilah hukum-hukum yang terdapat pada hadis yang pertama. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Amr bin Yasir radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, man barang siapa soma yang berpuasa, al-yawma pada hari, alladhi yang yushakku bihi, diragukan pada hari, faqad asa, maka sungguh dia telah durhaka, Abul Qasim kepada Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini sahih. Hadis ini bicara tentang puasa hari Syak. Hari Syak itu apa? Diperselisihkan juga oleh para ulama, tapi saya pilihkan definisi yang paling kuat menurut saya. Definisi hari Syak itu adalah tanggal 30 bulan Syakban ketika matahari langit itu mendung dan tidak ada seorang pun yang melihat hilal. Ya, itu disebut hari Syak. Maka kalau tanggal 30 sementara langitnya cerah, ini berarti bukan hari Syak. Kalau tanggal 30 langitnya mendung tapi ada yang melihat hilal, ini berarti bukan hari Syak. Hari Syak itu adalah satu, langitnya tidak cerah atau mendung. Kedua, tidak ada yang melihat hilal. Kenapa disebut hari syak? Syak itu artinya ragu. Disebut hari syak karena ini kita ragu-ragu. Apakah sudah masuk bulan Ramadan atau belum? Kalau matahari, kalau langitnya itu tidak mendung, maka niscaya kalau hilalnya muncul itu akan terlihat. Tapi karena langitnya ini sedang mendung, maka ada kemungkinan hilalnya terlihat, hilalnya muncul tapi tidak terlihat. Karena itulah disebut sebagai apa? Hari syak. Itulah yang dimaksud hari syak. Nah, puasa pada hari syak ini diperselisihkan oleh para ulama hukumnya. Pendapat pertama mengatakan wajib hukumnya puasa hari syak. Jadi malah bertentangan dengan hadis ini. Pendapat kedua mengatakan puasa hari syak boleh, tidak wajib. Pendapat ketiga mengatakan puasa hari syak hukumnya tidak boleh, alias haram, dosa, ya. Dan pendapat yang ketiga inilah yang paling kuat. Pendapat ketiga ini pendapatnya mayoritas para ulama. Dan pendapat ketiga ini bertepatan dengan apa yang dikatakan oleh Amr bin Yasir dalam hadis ini. Dia mengatakan puasa hari syak sama dengan durhaka kepada Nabi SAW. Dan pendapat ini paling kuat, karena pendapat ini juga dikuatkan oleh hadis sebelumnya. Bukankah Nabi mengatakan tidak boleh puasa pada dua hari terakhir bulan Syakban? Nah, hari Syak ini berarti termasuk pada dua hari terakhir bulan Syakban itu. Maka tidak diperbolehkan kita puasa pada hari Syak. Jadi kita lanjutkan hadis yang ketiga. Hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kita ringkas saja penjelasannya yang berkaitan dengan hukum saja, sementara yang tidak berkaitan dengan hukum tidak kita bicarakan supaya kita bisa selesaikan ya. Kita usia pada bulughul maram ini. Atau kalau tidak bisa minimal sudah banyak yang kita baca. Hadis yang ketiga hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza apabila ra'aitumuhu kalian melihat hilal, fasumu maka berpuasalah kalian. Wa idza dan apabila ra'aitumuhu kalian melihat hilal, fa'aftiru maka berbukalah kalian. Fa'in maka jika ghumma 'alaikum tertutupi atas kalian, maksudnya hilalnya, faqduru lahu maka sempurnakanlah baginya. Dalam riwayat yang lain, fa'in ughmiya 'alaikum apabila tertutupi atas kalian, faqduru lahu maka sempurnakan baginya 30 menjadi 30 hari. Dalam hadis yang lain, fa'akmilu maka sempurnakan al-iddata jumlahnya 30 menjadi 30 hari. Dalam hadis yang lain, fa'akmilu sempurnakanlah iddata Sya'ban jumlahnya bulan Sya'ban 30 menjadi 30 hari. Hadis ketiga ini bicara tentang penetapan tanggal 1 Ramadan dan penetapan tanggal 1 Syawal. Bagaimana cara menetapkannya? Ada 5 pendapat. Ada 4 pendapat. Pendapat pertama mengatakan penetapan ini harus dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Pendapat kedua mengatakan harus dengan hisab, tidak boleh dengan ru'yat, karena sudah ada gantinya yang lebih baik, yaitu hisab. Hisab ini lebih kuat daripada ru'yat. Kalau ru'yat ini masih ada kemungkinan-kemungkinan, karena barangnya kecil. Ada orang mengatakan saya melihat, yang lain mengatakan enggak melihat. Nah, berarti masih mengandung kemungkinan. Tapi kalau hisab sudah pasti, karena ilmu ini sudah teruji. Bahkan dengan hisab bisa diketahui kapan gerhana, bisa diketahui kapan waktu-waktu sholat meskipun sedang mendung dan sebagainya. Maka menurut mereka wajib pakai hisab. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, bahwasanya diperbolehkan milih, mau ru'yat boleh, mau hisab juga boleh. Pendapat keempat mengatakan manusia dibagi dua. Kalau manusia ini orang awam, tidak bisa hisab, maka harus pakai ru'yat. Tapi kalau dia ahli hisab, maka dia harus pakai hisab. Dari 4 pendapat ini, yang paling kuat adalah pendapat yang pertama, bahwasanya penentuan awal Ramadan, awal Syawal itu dengan apa? Ru'yatul hilal, melihat hilal. Kenapa? Karena hadisnya sudah jelas bagaimana disebutkan dalam hadis ini. Kalau kalian melihat hilal, maka puasalah. Jadi sebabnya puasa itu kalau melihat hilal. Kalau tidak melihat hilal, berarti enggak puasa. Dan Nabi tidak mengambangkan hukumnya untuk kita. Bagaimana kalau hilal tidak terlihat? Beliau juga sudah memberikan solusi. Kalau tidak terlihat, maka sempurnakan 30 hari. Jadi kita sudah sangat jelas. Hilal itu bisa terlihat, bisa tidak. Kalau terlihat, puasa. Kalau tidak, sempurnakan 30 hari. Sudah jelas. Kalau sudah ada dalil, maka tidak usah pakai nalar-nalar lagi. Hisab ini nawar ini. Maka hisab ini dikalahkan ketika ada dalil. Para ulama punya kaidah. Kaidahnya mengatakan, lajtihada fi mawaridin nusus. Sudah tidak boleh berijtihad lagi. Kalau sudah ada nas atau dalil yang tegas. Ini sudah ada dalil, nambahin pakai nalar. Nalar buang tadi. Karena nalar ini tidak berfungsi apabila sudah ada dalil yang menjelaskannya. Contohnya seperti orang yang mengusap kum. Ketika dia pakai kaos kaki atau sepatu, sementara dia akan berwudu tanpa melepas kaos kakinya, boleh. Akan tetapi dia harus mengusap kaos kakinya di bagian atasnya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau agama ini pakai nalar, maka maksudnya yang diusap itu bagian bawah, karena yang kotor bagian bawah. Tapi ternyata Islam mengajarkan kita mengusap kaos kaki kita bagian atasnya. Sudah kita ikut apa? Agama jangan ikut nalar. Demikian juga dalam hal ini, Nabi sudah menjelaskan tentang ru'yatul hilal, maka tidak usah pakai nalar, pakai hisab, tidak usah. Karena itu termasuk ijtihad, sementara ijtihad tidak boleh dipakai ketika sudah ada nas atau dalil yang jelas. Cuma kita juga harus menghormati pendapat yang memakai hisab. Meskipun menurut kita pendapat itu salah, tapi masih tetap harus kita hormati. Ulama-ulama kontemporer, mereka yang menguatkan pendapat hisab ini. Ada Syekh Ahmad Syakir dari Mesir, ada Syekh Ahmad Hasan dari Bandung, pendiri Tasis, itu juga menguatkan ini. Demikian juga Syekh Al-Mubi'i, ulama Mesir juga. Ya, banyak sekali ulama-ulama kontemporer yang mereka itu menguatkan pemakaian hisab ini. Akan tetapi zaman dahulu ketika ilmu hisab ini juga sudah ada, tapi belum tersebar seperti zaman sekarang. Ilmu hisab ini tidak ada yang pakai untuk penentuan awal Ramadan. Mereka hanya menggunakan hisab ini untuk membantu ru'yat saja. Dengan hisab maka diperkirakan nanti hilal muncul jam sekian dengan ketinggian sekian. Maka mereka menggunakan ilmu hisab untuk membantu di dalam ru'yat. Oh, kira-kira kita melihat jam sekian, nanti akan muncul jam sekian. Sehingga dengan tambahan ilmu hisab ini lebih mudah di dalam melihat kepada hilal. Karena itulah kita mengikuti ulama-ulama zaman dahulu, ulama-ulama salaf, di mana generasi tiga, ya, ulama sahabat, ulama tabi'in, ulama tabi'ut tabi'in. Mereka waktu itu sudah pernah bersepakat bahwasanya masuk Ramadan itu dengan hilal. Tidak ada yang memakai hisab sama sekali. Memakai hisab itu pendapat yang muncul pertama kali dimulai oleh Al-Imam Mutarrif. Tapi dia pun menggunakannya tidak untuk semua orang. Dia gunakan untuk pribadinya sendiri, ya, untuk dirinya sendiri. Tidak digunakan untuk selain beliau. Saya. Kemudian kita lanjutkan. Hadis berikutnya. Sebelum dilanjutkan hadis berikutnya, masih ada satu masalah hukum yang terkandung dalam hadis ini. Bagaimana kalau terlihat hilal di suatu tempat? Apakah hilal ini berlaku untuk seluruh dunia atau berlaku hanya untuk tempat itu saja? Misalnya hilal terlihat di Arab Saudi, apakah berlaku untuk seluruh negara atau hanya untuk Arab Saudi saja? Di sini ada dua pendapat ulama. Mayoritas para ulama mengatakan hilal terlihat dimanapun ini berlaku untuk seluruh dunia. Akan tetapi mazhab Syafi'i yang menyendiri, dia mengatakan bahwasanya hilal hanya berlaku untuk negara yang melihat saja. Dan di sini meskipun mazhab Syafi'i bersendiri, berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain, tapi mazhab Syafi'i di sini paling kuat. Kenapa? Sebagaimana Ibnu Abbas yang telah meriwayatkan hadis tentang ru'yat ini mengatakan kepada orang Syam. Orang Syam ditanya oleh Ibnu Abbas ketika ketemu di Mekah, kalian melihat hilal kapan? Kami melihat hilal hari Jumat, maka kami puasa hari Jumat. Maka Ibnu Abbas mengatakan, adapun kami melihatnya hari Sabtu, maka kami puasa hari Sabtu. Maka Ibnu Abbas ditanya, apakah engkau tidak mencukupkan diri dengan penglihatan oleh orang-orang Syam? Kamu mengikuti saja orang-orang Syam. Beliau mengatakan, enggak, Nabi tidak menyuruh kita begitu. Nabi menyuruh kita berpuasalah ketika melihat hilal. Kalian melihat hari Jumat, silahkan puasa hari Jumat. kami melihat hari Sabtu, berarti kami puasa hari Sabtu. Berbeda dengan kalian, tadi semuanya sudah sesuai dengan perintah Nabi. Karena Nabi menyuruhnya puasalah ketika melihatnya. Karena itu dalam hal ini kita ikuti mazhab Syafi'i yang mengatakan hilal hanya berlaku untuk negara yang melihatnya. Dan kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 654. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, taro'a berusaha melihat annasu para manusia al-hilal akan hilal. Ternyata mereka tidak melihat. Yang melihat hanya satu orang, yaitu siapa? Fa'abartu, lalu aku memberitahu, aku Ibnu Umar memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni, bahwasanya aku ra'aituhu, aku telah melihatnya. Berarti Ibnu Umar yang melihat sendiri. Fasoma, maka beliau pun berpuasa. Wa amara, dan beliau menyuruh annasa, para manusia, bisyamihi, untuk berpuasa padanya. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya untuk hilal Ramadan maka satu saksi sudah cukup, tidak perlu dua saksi sebagaimana untuk bulan-bulan yang lain. Kalau untuk bulan-bulan yang lain tidak cukup pak satu saksi, karena memang hukum dan asal dalam masalah saksi, saksi itu minimalnya dua orang. Saksi nikah dua orang, saksi cerai dua orang, saksi rujuk dua orang, saksi utang-piutang dua orang, semuanya dua orang. Kalau keluar dari kaidah asal ini perlu dalil khusus. Contohnya hilal untuk Ramadan, ini ada dalil khusus, satu orang sudah cukup, berarti kita pakai satu orang cukup. Contoh yang lain, menyusui orang, ya, kamu itu anak susuku, ya, maka kamu enggak boleh menikah dengan anakku. Nah, ini satu orang sudah cukup, satu saksi sudah cukup. Ya. Dalam masalah persusuan tidak perlu dua orang saksi, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kalau lebih dari dua, ya, misalnya zina, ini harus empat orang saksi. Ini perlu dalil untuk mengatakan harus empat ini. Karena kaidah asal saksi itu hanya dua orang saja. Nah, maka untuk bulan Ramadan, ini dicukupkan satu saksi berdasarkan hadis ini, meskipun memang di sini ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan harus dua saksi, pendapat kedua mengatakan cukup satu saksi saja. Dan pendapat yang kedua ini lebih kuat karena sudah sesuai dengan sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dalam hadis ini ada beberapa cabang pembahasan. Pembahasan pertama adalah untuk menentukan awal Syawal itu harus dua saksi, tidak cukup satu saksi sebagaimana hadis ini. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa afthiru li ru'yatihi wa amsiku laha fa in ghumma 'alaykum fa atimmu 30 fa in syahida," apabila bersaksi syahidani muslimani, dua orang saksi yang muslim, "fasumu wa afthiru," maka berpuasalah dan berbukalah. Jadi berpuasa dan berbuka menurut hadis ini harus syahidani, ada dua orang saksi. Akan tetapi hadis ini dikhususkan dengan hadis Ibnu Umar yang barusan kita baca, yang menyebutkan untuk puasa Ramadan boleh satu saksi. Sementara untuk menentukan awal Syawal kita tidak temukan satu saksi, maka berlakunya hadis ini itu syahidani, harus dua orang saksi. Maka untuk bulan Syawal tidak berlaku kaidah satu saksi cukup, ya, harus dua orang saksi. Kemudian pembahasan berikutnya yang masih berkaitan dengan hadis ini juga, bagaimana kalau seorang saksi, ya, seseorang melihat hilal sendiri sementara dia memberitahukan kepada Amirul Mukminin, tidak diterima oleh Amirul Mukminin informasinya. Maka para ulama terbagi dua pendapat mereka. Ada yang mengatakan dia wajib puasa, ada yang mengatakan dia tidak wajib puasa. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas para ulama, dia wajib puasa karena dia sudah melihat hilal meskipun beritanya tidak diterima oleh Amirul Mukminin. Maka pada hari itu dia puasa sendirian. Yang lain-lain kaum muslimin enggak puasa, karena Amirul Mukminin tidak menetapkan hari itu hari puasa. Demikian juga kalau dia melihat hilal Syawal tapi melihatnya sendiri dan tidak diterima perkataannya oleh Amirul Mukminin, maka di sini juga ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan dia harus tetap puasa. Pendapat kedua mengatakan dia boleh berbuka tidak puasa karena dia sudah melihat hilal. Nah, untuk yang ini pendapat yang lebih kuat adalah dia harus puasa. Kenapa? Karena sebagaimana yang sudah kita tentukan tadi, bahwasanya berbuka itu minimalnya harus berapa? Dua kali. Nah, sementara ini satu orang, berarti satu orang ini dianggap tidak ada. Satu orang ini tidak diterima. Karena itu orang yang melihat hilal sendirian untuk bulan Syawal, dia harus tetap puasa pada waktu itu, tidak boleh dia berbuka pada hari itu. Meskipun dia yakin, saya melihat hilal, tapi karena sendirian, tidak diterima oleh syariat Islam. Harus dua orang. Wallahu'alam, istawal. Dan kita lanjutkan berikutnya, hadis 655. Dan hadis ini berbicara tentang syarat menjadi saksi. Saksi yang bagaimana yang diterima oleh Islam sebagai saksi. Hani bin Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Arabiyyan, bahwasanya ada orang Arab Badui jaa telah datang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, lalu dia lapor, ini sesungguhnya aku raaitu, aku melihat al hilal, hilal, hilal bulan Ramadan. Faqala, maka Nabi bertanya, atashhadu an la ilaha illallah, apakah engkau itu bersaksi la ilaha illallah? Maka dia menjawab, iya. Rasul bertanya lagi, atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah kamu bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah? Dia menjawab, iya. Maka beliau mengatakan, fa'adzin, maka beritahukanlah, finnasi, di tengah-tengah manusia, ya Bilal, wahai Bilal, ayyasumu ghada, supaya mereka berpuasa besok hari itu. Sayang sekali hadis ini mursal, irsalahu mursal, berarti hadis ini derajatnya dhaif dari sisi sanadnya. Akan tapi saya katakan, meskipun hadis ini dhaif dari sisi sanadnya, tapi sahih dari sisi maknanya. Bahwasanya saksi yang diterima untuk bulan untuk hilal ini adalah harus seorang muslim. Kenapa saya katakan hadis ini sahih maknanya? Karena sesuai dengan hadis yang sudah kita baca tadi, Rasul mengatakan syahidani muslimani, dua orang saksi yang muslim. Jadi muslim sebagai syarat. Kalau tidak muslim, tidak diterima sebagai saksi. Nah, ringkasnya saja, syarat untuk menjadi saksi ini ada empat. Pertama, dia harus orang muslim. Orang kafir yang melihat hilal tidak diterima. Kedua, dia harus orang yang sudah baligh. Kalau dia belum baligh, meskipun dia anak cerdas, tidak diterima. Syarat yang ketiga, dia harus berakal. Kalau ada orang gila mengatakan melihat hilal, tidak diterima. Syarat yang keempat, dia harus seorang yang adil. Adil itu tidak fasik. Kalau dia fasik, suka minum-minuman keras, suka berzina dan sebagainya, melakukan dosa-dosa besar itu namanya fasik, maka dia tidak diterima sebagai saksi. Termasuk juga ahli bid'ah yang melakukan kebid'ahan yang sampai kepada taraf fasik. Maka ahli bid'ah yang sampai kepada taraf fasik ini tidak diterima sebagai saksi. Karena bid'ah itu sebagaimana sudah saya jelaskan dulu ada tiga macam. Ada bid'ah yang menyebabkan kafir. Ada bid'ah yang menyebabkan fasik. Ada bid'ah yang tidak kafir juga tidak fasik. Bid'ah yang kafir, contohnya perkataan Syiah yang mengatakan Quran sudah berubah, kafir. Yang fasik, contohnya perkataan orang Syiah yang mengatakan tidak mau mendoakan kebaikan untuk Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar radhiyallahu anhu enggak mau mereka. Abu Bakar bukan radhiyallahu anhu, tapi ghadiballahu alaih, misalnya, doanya seperti itu. Nah, ini sampai kepada kefasikan. Tidak sampai kepada kekafiran, tapi sampai kepada kefasikan. Meskipun masih dirinci sebenarnya, kenapa dia benci kepada Abu Bakar, masih ada rincian sebenarnya. Tapi secara umum seperti itu. Kemudian bid'ah yang tidak kafir, tidak fasik, misalnya kunut subuh. Ini karena diperselisihkan dalam masalah kesahihan hadisnya atau kedhaifannya, maka kunut subuh ini tidak sampai kepada kafir, tidak sampai kepada fasik. Dan kemudian kita lanjutkan hadis yang ke 657. 656 dari Hafsah, dari Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa lam yubayyin, belum meniatkan atau belum menentukan asyama untuk puasa qoblal fajri, sebelum salat subuh, fala siyama lahu, sebelum fajar, sebelum fajar maksudnya sebelum terbit fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya, maksudnya tidak sah puasanya. Dalam lafal yang lain, la siyama, tidak sah puasa liman, bagi orang yang lam yafridhu, belum menentukannya atau meniatkannya, minal layl, di waktu malam. Hal ini menunjukkan bahwasannya puasa Ramadan itu niatnya harus di malam hari sebelum masuk waktu subuh. Kalau niatnya baru setelah masuk waktu subuh, maka tidak sah puasanya. Agar tapi secara jujur, para ulama dalam masalah ini berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Pendapat pertama, mazhab Hanafi mengatakan niat puasa itu tidak harus di malam hari. Bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini cuma bicara afdoliyah saja, keutamaannya. Lebih utama niatnya di malam hari. Tapi seandainya niatnya di pagi hari, tidak apa-apa. Jadi misalnya seseorang belum tahu kalau besok itu Ramadan, dia masuk waktu subuh, kemudian di subuh, di sholat subuh dia kaget tuh, kenapa orang-orang banyak ini di masjid? Maka dia bertanya, kenapa banyak orang hari ini? Loh, ini kan sudah Ramadan, ya, maka wajar kalau banyak orang. Nah, maka dia baru niatkan, ya sudah kalau saya begitu, kalau saya puasa, niat puasa Ramadan hari ini. Nah, ini untuk Abu Hanifah, sah puasanya, meskipun malamnya belum niat. Kenapa? Karena malam ini hanya afdhaliyah, keutamaan saja. Pendapat kedua, dan pendapat ini pendapatnya mayoritas para ulama, dan pendapat ini yang paling kuat, bahwasannya niat puasa Ramadan itu harus di malam hari, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, harus di malam hari. Nah, sekarang kenapa mazhab Abu Hanifah kok mengatakan diperbolehkan niat pagi hari, padahal hadis ini kan sangat jelas sekali, Pak. La siyama, tidak ada puasa. Tidak ada itu maksudnya tidak sah, bukan tidak sempurna. Kalau diartikan tidak sempurna, ini perlu dalil yang lain. Nah, maka mazhab Hanafi mengatakan seperti itu karena hadis setelahnya. Karena itu mari kita baca dulu hadis setelahnya. Hadis 657 dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, "Dakhala telah masuk alayya kepada saya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada suatu hari." Faqala, maka Nabi bertanya, hal apakah indakum, pada kalian syai'un, ada sesuatu, maksudnya makanan. Kulna, kami menjawab, tidak ada makanan. Maka beliau bersabda, fa inni, karena itu kalau begitu saya ini idzan, kalau begitu shaimun, puasa. Tsumma atana, kemudian Nabi datang kepada kami yauman akhar, pada hari yang lain. Fakulna, maka kami berkata, oh, dia telah dihadiahkan lana, kepada kami haisun, suatu makanan, namanya makanan hais, ya, makanan Arab. Faqala, maka beliau bersabda, arinihi, tampakkanlah hais itu kepada saya. Falaqad, maka sungguh-sungguh, asbahtu, aku tadi subuh itu sha'iman, sudah berpuasa, ya, sudah niat puasa. Faakala, lalu beliau makan alias membatalkan puasanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis inilah yang menyebabkan mazhab Hanafi mengatakan niat pada pagi hari itu diperbolehkan. Akan tetapi yang lebih benar, yang dimaksud oleh hadis yang kedua ini bicara tentang puasa sunnah, Pak. Jadi dua hadis ini tidak bertentangan. Kenapa? Karena hadis sebelumnya itu bicara tentang puasa wajib, hadis yang kedua ini bicara tentang puasa sunnah. Taunya dari mana? Dari kalimat terakhir. Karena itu kalimat terakhir ini perlu diperhatikan. Beliau mengatakan, tampakkanlah, perlihatkanlah, hidangkanlah makanan itu kepada saya. Sungguh aku tadi sudah niat puasa. Lalu beliau makan alias membatalkan puasa. Kalau beliau melihat makanan membatalkan puasa, ini pasti puasanya puasa sunnah, bukan puasa yang wajib. Karena puasa wajib itu tidak boleh dibatalkan dengan melihat makanan seperti ini, tidak boleh. Boleh dibatalkan kalau ada udzur syar'i yang menyebabkan dia harus membatalkan. Tidak boleh tidak dia harus membatalkan. Misalnya sakit mau mati, ya, maka dia harus membatalkan supaya hidup. Nah, ini wajib dia membatalkannya. Tapi dalam hal ini Rasulullah SAW tidak punya alasan yang kuat untuk membatalkan puasanya, tapi beliau membatalkannya, berarti ini adalah puasa sunnah. Karena itu mayoritas para ulama mengatakan puasa itu dibagi dua. Kalau puasa wajib, maka niatnya harus di malam hari sebelum masuk fajar. Tapi kalau puasa sunnah, maka niatnya boleh di pagi hari. Yang penting setelah subuh sampai niat tersebut, seseorang belum makan apa-apa. Tapi kalau setelah subuh sudah minum satu gelas air, kemudian jam 7 dia niat puasa, maka tidak boleh. Karena sudah batal dengan minum airnya tersebut. Inilah pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, harus dibedakan antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Nah, puasa wajib itu ada tiga hal. Pertama, puasa Ramadan, ini wajib. Kedua, puasa melunasi utang Ramadan, ini juga wajib. Ketiga, puasa nazar. Bernazar kalau sembuh, maka akan berpuasa 5 hari misalnya. Nah, berarti puasa nazar itu puasa wajib. Maka harus niatnya di malam hari, tidak boleh di pagi hari. Kemudian niat malam hari puasa Ramadan, ini juga diperhatikan oleh para ulama. Pendapat pertama mengatakan niatnya harus setiap malam. Tidak boleh niat hanya di awal Ramadan saja. Karena ini dikiaskan dengan sholat 5 kali dalam 1 hari. Sholat subuh kita harus niat, sholat subuh. Sholat duhur kita harus niat, sholat duhur. Tidak boleh pada waktu sholat subuh kita rapal niatnya. Pokoknya hari ini saya akan niat sholat semuanya. Gak bisa. Ya. Niat sholat subuh ya sholat subuh saja. Niat sholat duhur ya sholat duhur saja. Dan seterusnya. Sebelum setiap kali sholat kita harus niat. Pendapat kedua mengatakan bahwasannya niat puasa Ramadan itu boleh diniatkan hanya 1 malam saja sebelum Ramadan. Apabila dia sudah meniatkan untuk puasa 1 bulan penuh. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Dan ini dikiaskan dengan sholat duhur yang isinya 4 rakaat. Ini tidak harus niat setiap rakaatnya. Rakaat pertama, rakaat kedua, 3, 4. Ini semuanya sudah masuk pada niat sholat duhur di awal waktunya. Sebelum dia sholat duhur itu. Dan ini lebih kuat, kenapa? Karena puasa Ramadan itu adalah dari awal sampai akhir, ini adalah satu ibadah. Berbeda dengan sholat subuh, sholat duhur, asar, ini semuanya ibadah yang berdiri sendiri-sendiri. Tapi puasa Ramadan dari awal sampai akhir, ini tidak berdiri sendiri-sendiri. Tapi itu satu ibadah yang satu, ya, disebut puasa Ramadan. Karena itu cukup bagi kita untuk meniatkan di awal malam apabila kita sudah meniatkan puasa 1 bulan penuh. Dan tampaknya rata-rata kaum muslimin kalau niat puasa itu pastinya niatnya adalah puasa 1 bulan penuh. Ya. Akan tapi para ulama mengatakan kalau niat kita ini sudah terputus gara-gara haid dan sebagainya, maka harus niat lagi. Seorang wanita sudah niat puasa 1 bulan Ramadan pun, kemudian ternyata pada pekan kedua dia haid, maka dia tidak puasa selama 1 pekan. Nah, pekan ketiga dia harus ulangi lagi niatnya di malam hari sebelum masuk waktu subuhnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis 658 dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu an-nas, tidak henti-hentinya manusia itu bi khairin, berada dalam kebaikan, ma selama ajalu, mereka menyegerakan al-fitr, buka puasa." Muttafaqun alaihi. Hadis ini menunjukkan disunahkannya menyegerakan buka puasa. Menyegerakan buka puasa hukumnya tidak wajib, tapi hukumnya adalah sunnah. Rasul mengatakan kalau kita menyegerakan buka puasa, maka kita berada dalam kebaikan. Kenapa berada dalam kebaikan? Pertama, karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Kedua, karena kita menyelisih ahli kitab. Ahli kitab orang Yahudi, kalau mereka puasa, maka mereka suka mengakhirkan buka puasa. Nah, kalau kita umat Islam menyerupai orang-orang Yahudi, berarti kita sudah berada dalam kelemahan dalam agama kita. Hendaklah kita menyelisih ahli kitab, menyelisih orang-orang kafir, maka kita berada dalam kebaikan. Kemudian para ulama berselisih pendapat tentang hukum mengundurkan buka puasa. Saya akan buka puasa nanti setelah sholat maghrib atau nanti setelah sholat isya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya makruh. Pendapat kedua mengatakan hukumnya tidak makruh tapi khilaful aula, menyelisih yang lebih utama. Kalau Imam Syafi'i mengatakan hukumnya itu makruh kalau disengaja. Kalau tidak disengaja maka tidak makruh. Karena kadang-kadang kita itu mengundurkan buka puasa tidak sengaja. Sedang naik motor. Sementara sudah azan maghrib. Apa kita harus turun dulu, mampir di warung dulu? Enggak. Kalau rumah kita dekat, lanjutkan saja perjalanannya. Sampai di rumah, kemudian baru minum. Nah, ini berarti mundur sedikit, enggak ada masalah. Karena tidak sengaja. Yang makruh itu kalau disengaja, kita berada di rumah, teh sudah ada di depan kita, akan tapi azan kita tidak melakukan apa-apa. Langsung wudu, langsung sholat sunnah. Langsung masuk masjid, sholat maghrib. Setelah itu baru makan, ini baru makruh. Kenapa makruh? Karena meninggalkan sesuatu yang dihasutkan oleh Nabi SAW. Nah, kemudian hadis berikutnya, ini juga berkaitan dengan mendahulukan buka puasa. Akan tetapi hadis yang kedua ini derajatnya dhaif. Karena itu cukup bagi kita untuk memakai hadis yang pertama tadi. Sementara hadis kedua yaitu hadis 659 ini derajatnya dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, berkata Allah azza wa jalla, ahabbu ibadi, hambaku yang paling kusukai adalah a'jaluhum fitra, yang paling bersegera di dalam berbuka puasa. Ini hadisnya dhaif meskipun maknanya sahih ya. Orang disukai oleh Allah apabila menyegerakan buka puasa karena dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang pertanyaannya, buka puasa itu dimulai dengan apa? Semestinya hadis yang berikutnya itu hadis 661. Tapi ternyata ini urutannya dibalik oleh penulisnya. Dia menampilkan hadis 660 dulu yang bicara tentang sahur. Maka kita baca dulu hadis 660 ini. Setelah itu baru kita bahas jawaban dari pertanyaan tadi. Hadis 660 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu, bersahurlah kalian, fa inna, karena sesungguhnya fi sahuri, di dalam sahur barokah, ada berkah. Hadis muttafaqun alaihi. Hadis ini menunjukkan umat Islam disuruh sahur dan para ulama bersepakat tidak ada perbedaan bahwasanya hukum sahur hukumnya adalah sunnah tidak wajib. Sehingga kalau ada seseorang puasa tanpa sahur ini tidak berdosa ya, karena tidak wajib hukumnya. Cuma dia meninggalkan satu amalan yang mulia yaitu sahur. Sahur ini ada berkahnya dan para ulama mengatakan berkahnya ada dua, berkah dunia dan berkah agama. Kalau berkah dunia, maka itu maksudnya adalah kekuatan tubuh kita. Karena dengan makan kita jadi kuat. Kita jadi tidak melentur dan sebagainya. Kemudian berkah yang kedua adalah berkah agama, yaitu kita mendapatkan pahala karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan pahala karena kita menyelisih ahli kitab di mana ahli kitab tidak makan sahur. Kita mendapatkan selawat dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu," sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, "yusalluna," mereka memberikan selawat, "alal mutasahhirin," kepada orang-orang yang melakukan sahur. Hadis riwayat Ibnu Hibban, derajatnya hasan. Jadi berkah-berkah dari sahur ini sangat banyak sekali. Karena itu jangan sampai kita meninggalkan sahur meskipun kita lagi tidak suka untuk makan. Perutnya lagi gak enak. Kalau dikasih makan gak enak. Maka tetap saja kita harus sahur meskipun hanya seteguk air. Yang penting jangan meninggalkan sahur itu sama sekali. Karena berkahnya sangat banyak. Nah, dalam hadis ini ada kata-kata as-sahur. Ini bisa dibaca dua bacaan. Boleh as-sahur, sinnya di fathah. Boleh juga as-suhur, sinnya di dhammah. Dua bacaan ini sama-sama benar, tapi terjemahnya berbeda. Kalau as-sahur, itu artinya makanan sahur. Jadi nasi, minuman, kurma, itu namanya as-sahur. Kalau as-suhur, itu maksudnya perbuatan makan sahur. Nah, kalau kita lihat berkahnya sahur dari sisi dunia, itu berkaitan dengan as-sahur, makanan sahurnya. Tapi kalau berkah sahur dari sisi agama, itu berkaitan dengan as-suhur, perbuatan makan sahurnya. Dengan melakukan sahur, kita dapat berkah-berkah agama seperti sudah dijelaskan tadi. Dan kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 661 ini menjawab pertanyaan saya tadi, ya, buka puasa dimulai dengan apa? Dari Salman bin Amir al-Tubbi radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aftara apabila berbuka ahadukum satu dari kalian, falyuftir maka hendaklah dia berbuka ala tamrin dimulai dengan kurma. Fa illam yajid kalau dia tidak mendapatkan kurma, falyuftir maka hendaklah dia berbuka ala ma'in dengan air, maksudnya air putih. Fa innahu tahur karena air putih itu mensucikan." Hadis ini derajatnya dhaif kalau dinisbatkan kepada sabda Nabi. Tapi kalau dinisbatkan kepada perbuatan Nabi, maka hadis ini sahih. Bisa dipaham baik? Jadi begini, hadis ini diriwayatkan dengan dua model periwayatan. Rawi pertama meriwayatkan berupa sabda Nabi. Beliau mengatakan, mulai dengan kurma. Kalau enggak kurma, pakai air. Model periwayatan kedua, sebagian sahabat meriwayatkan dari perbuatan Nabi. Dia mengatakan Nabi itu kalau berbuka mulainya dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, pakai air. Nah, yang lebih kuat dari dua riwayat ini adalah riwayat yang menisbatkannya kepada perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini sahih apabila merupakan hadis fi'li, hadis perbuatan. Tapi dhaif kalau merupakan hadis qauli, hadis sabda. Ya. Baik, dalam hadis ini hanya disebutkan dua, kurma kering dan air saja. Akan tapi kalau kita lihat hadis yang lebih lengkap, ternyata disebutkan ada tiga. Ya. Dalam hadis yang sahih, karena adalah Nabi yuftiru berbuka ala rutobatin, dimulai dengan rutob. Rutob itu kurma basah yang masih belum kering. Ya. Qabla ayyusalliya, sebelum sholat. Fa'ilam takun rutobat, kalau tidak ada rutob, fatamarot, maka dengan kurma kering, yang biasa dijual di Indonesia itu. Fa'ilam takun tamarot, kalau tidak ada kurma kering, hasawatin mimma, beliau itu minum beberapa teguk dari air, hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya hasan. Karena itu, urutan yang lebih rinci adalah kita mulai dengan rutob, kalau ada. Kalau tidak ada, maka dimulai dengan tamar. Kalau tidak ada, maka dimulai dengan air. Kemudian ada dua pemahaman salah dalam hadis ini. Pemahaman salah pertama mengatakan disunahkan berbuka memulai dengan buah-buahan. Karena buah apa? Kurma adalah buah. Tapi ini pemahaman yang salah karena di masa Nabi banyak buah. Ternyata Nabi tidak pernah memulai dengan selain kurma. Kemudian pemahaman salah yang kedua, mereka mengatakan disunahkan berbuka puasa memulai dengan yang manis. Misalnya teh manis, kolak dan sebagainya. Ini juga pemahaman yang salah karena di masa Nabi juga banyak yang manis selain kurma ini. Tapi Nabi tidak pernah memulai kecuali dengan kurma. Karena itu tidak bisa dikiaskan kurma ini dengan buah-buahan, tidak bisa dikiaskan kurma ini dengan perkara-perkara atau makanan-makanan yang manis. Tidak bisa. Kemudian ma'in yang dimaksud di sini adalah air putih, karena para ulama menjelaskan ma'in ini adalah al-ma'ul qoroh, dan ma'ul qoroh itu maksudnya adalah air putih. Maka kalau kita mulai dengan teh, nah ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tidak berdosa pasti, akan tetapi pahala kita jadi kurang gitu. Maka lebih baik kalau kita buka puasa itu betul-betul yang dihidangkan yang sesuai sunnah supaya pahala kita double-double. Pertama, pahala buka menyegerakan buka puasa, ini pahala menjadi sunnah. Kedua, memulai dengan air putih kalau tidak ada kurma, nah ini pahala sudah double. Nah, saya lihat beberapa masjid itu mengutamakan teh, ya. Karena teh itu lebih disukai orang Jawa. Ya betul, orang Jawa suka teh, benar. Ya. Rasa-rasanya kalau buka puasa belum teh ini belum lengkap, ya. Kalau buka puasa belum ada gorengan belum lengkap, katanya orang Jawa. Ya, ya meskipun pahit dan mereka seperti itu, tapi kita pakai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya pahala kita bertumpuk-tumpuk pada waktu bulan Ramadan kita. Maka disiapkan dua minuman, minuman putih dan minuman tehnya. Minuman tehnya sebagai pelengkapnya tuh. Ada pun minuman putihnya sebagai asal, sebagai pokoknya. Tapi kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis 662. Ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW melarang dari puasa wisal. Maka berkatalah seorang laki-laki dari kalangan umat Islam, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah berpuasa wisal. Maka beliau bersabda, wa ayyukum mithli, siapakah di antara kalian yang seperti aku? Inni abitu, sesungguhnya aku bermalam. Yuta'imuni Rabbi, Rabbku memberi makan kepadaku. Wa yasqini, dan memberi minum kepadaku. Sampai di sini saja tidak usah kita lanjutkan, karena sudah terpahami maksud dari hadis ini, yaitu hadis ini melarang puasa wisol. Puasa wisol adalah puasa sambung atau puasa 2 hari berturut-turut, 3 hari berturut-turut, dan seterusnya. Jadi misalnya tanggal 1 Ramadan makan sahur, tanggal 2 Ramadan tidak makan sahur, tapi nanti buka puasa pada tanggal 2 Ramadan tersebut. Ini berarti puasa langsung sambung 2 hari. Ini hukumnya adalah dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam hadis ini dikatakan naha, Nabi melarang. Cuman kalau melihat kitab fikih, maka para ulama berbeda pendapat tentang puasa sambung. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan puasa sambung ini hukumnya haram, karena dilarang oleh Nabi, dan larangan ini berkaitan dengan ibadah, maka larangannya adalah haram. Pendapat kedua mengatakan haram bagi yang lemah badannya. Kalau badannya kuat, maka tidak jadi haram, tidak apa-apa. Abdullah bin Zubair itu puasa wisol sampai 15 hari berturut-turut, Pak. Tanggal 1 dia makan sahur, sampai tanggal 15 gak makan apa-apa, baru buka puasa tanggal 15. Ini Abdullah bin Zubair. Karena Abdullah bin Zubair terkenal orangnya kuat, kokoh dia badannya. Kalau perang selalu maju-maju di tempat yang terdepan. Kemudian dia puasa Ramadan, nah itu bisa menggabungkan 15 hari sekaligus. Maka puasanya hanya makan sahur 2 kali, buka puasa 2 kali. Tanggal 1 sahur, tanggal 16 sahur. Tanggal 15 buka puasa, tanggal 30 buka puasa. Ini Abdullah bin Zubair. Dia merasa, Nabi tidak melarang saya, karena saya kuat. Nabi itu melarang orang-orang lemah, kayak kalian. Kalau saya kuat, tidak dilarang oleh Nabi. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga mengatakan hukum puasa wisol ini adalah makruh. Tapi pendapat yang paling kuat adalah bahwasannya haram melakukan puasa wisol karena dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan larangan ini berkaitan dengan ibadah, sehingga terkena kaidah larangan berkaitan dengan ibadah hukumnya adalah apa? Haram. Diperbolehkan kita puasa wisol, tapi puasa wisolnya itu sampai sahur berikutnya saja. Jadi hari tanggal 1 kita sahur, kemudian pas buka puasanya kita tidak makan apa-apa. Kemudian tanggal 2 kita sahur lagi. Nah, sahurnya ini sekaligus fungsinya sebagai makan buka puasa. Ini enggak apa-apa, diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh satu hari makan sekali, yaitu makan sahur saja. Dan ini yang biasa dilakukan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dia puasanya setiap hari, dan setiap hari makan hanya sekali sebelum subuh. Setelah itu tidak makan apa-apa sampai malam, sampai subuh lagi baru makan lagi. Itulah kehidupan sehari-hari beliau, Imam Nawawi rahimahullah. Dan beliau merasa itu tidak apa-apa karena tidak melemahkan badan dia, sehingga tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang lain. Dan kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis 663 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa yang lam yada, tidak meninggalkan qaula zuri, ucapan dusta, wal amala bihi, dan melakukan kedustaan, wal jahla, dan kebodohan, falaisa, maka tidak ada lillahi, bagi Allah hajah, keperluan, fi, kepada, ayyada'a, bahwasanya dia meninggalkan ta'amahu, makanannya, wa syarabahu, dan minumannya. Maksudnya Allah tidak perlu kepada puasanya orang ini. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang puasa, kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka Allah tidak perlu kepada puasanya. Yang dimaksud azur, ucapan batil, ucapan bohong, ini termasuk di dalamnya adalah ghibah, termasuk juga namimah, adu domba, dan sebagainya. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang ghibah dan sejenisnya, apakah membatalkan puasa kita atau tidak. Mayoritas para ulama seluruhnya sepakat bahwasanya perbuatan dosa ini tidak membatalkan puasa kita, tapi hanya membatalkan pahala puasa kita. pahalanya bisa berkurang atau pahalanya bisa ludes sama sekali gara-gara dosa tersebut. Ini mayoritas para ulama. Sementara itu mazhab Zahiri mengatakan bahwasanya perbuatan riba dan sejenisnya itu membatalkan puasa kita tidak sah, harus diganti di hari yang lain. Tapi pendapat kedua ini lemah. Imam Ahmad ditanya, wahai Imam Ahmad, apakah riba membatalkan puasa? Beliau mengatakan, kalau riba membatalkan puasa, maka semua kita harus mengulangi puasa kita semuanya. Karena tidak ada orang yang biasanya selamat dari perkataan dusta atau perkataan riba atau perkataan dusta yang lain. Kalau dia tidak pernah dusta, mungkin dia terjerumus pada riba. Kalau tidak terjerumus pada riba, maka dia terjerumus pada perkataan dusta yang lain. Karena itu Imam Ahmad tidak mengikuti pendapat mazhab Zuhri. Ini dianggap pendapat yang lemah. Saya hadis terakhir pada halaman yang ke-8, hadis 664. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbil, biasanya mencium. Mencium siapa? Istrinya. Meskipun tidak disebutkan di sini istrinya, tapi sudah mahrum. Yang namanya suami mencium istri, ya, bukan mencium anak. Kalau mencium anak tidak ada hukumnya. Mencium istri wa huwa shaim, dalam kondisi beliau puasa. Wa yubashir, dan beliau itu menyentuh istrinya. Wa huwa shaim, dalam kondisi puasa. Walakinnahu, akan tetapi beliau itu amlakatu, paling menguasai di antara kalian. Li'irbihi, terhadap syahwatnya. Hadis ini sahih, muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasannya pada waktu puasa, meskipun puasa Ramadan, itu tetap diperbolehkan seorang suami mencium istrinya. Akan tetapi secara fikih para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini menjadi 4 pendapat. Pendapat pertama mengatakan hukum mencium istri adalah makruh secara mutlak, tidak dibedakan antara satu orang dengan yang lain. Pendapat kedua mengatakan hukumnya dibagi 2. Kalau untuk laki-laki yang sudah tua, maka hukumnya adalah makruh. Tapi yang tua mubah, bukan makruh, mubah. Tapi kalau untuk anak muda yang masih muda, maka hukumnya adalah makruh. Karena dikhawatirkan masih muda ini syahwatnya masih kuat, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus kepada memukuli istrinya. Maka ini dimakruhkan. Pendapat ketiga mengatakan manusia ini dibagi 2. Kalau syahwatnya besar, syahwatnya kuat, maka makruh bagi dia mencium istrinya. Tapi kalau syahwatnya biasa-biasa saja, dia bisa menguasai syahwatnya, maka hukumnya adalah mubah. Pendapat yang terakhir, pendapat mazhab Zahiri mengatakan hukum mencium istri pada saat puasa adalah sunnah. Karena itu bapak-bapak yang punya istri, silahkan cium istrinya dari ba'da subuh sampai zuhur. Sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu kan semakin banyak semakin afdal. Tapi ini mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri mazhab yang tidak laku di antara para ulama, sehingga tidak banyak ulama yang memfatwakan ini. Dan yang lebih kuat dari 4 pendapat ini adalah bahwasannya puasa boleh mencium istri apabila bisa menguasai syahwat. Tidak dibedakan tua muda, yang penting syahwatnya. Meskipun dia tua, kalau syahwatnya kuat, maka tidak boleh cium istrinya. Meskipun dia muda, kalau syahwatnya biasa, bisa menguasai, maka boleh dia untuk mencium istrinya. Dan pendapat ini diambil dari kata-kata amlakakum li'irbihi. Beliau itu bisa menguasai syahwatnya. Berarti hukum ini berkaitan dengan ini. Ya. Kalau bisa menguasai syahwatnya, boleh. Kalau tidak, enggak boleh. Kemudian dari hadis ini bercabang beberapa masalah. Masalah pertama, bagaimana kalau seseorang tidak mencium istrinya tapi menyentuh saja istrinya, kemudian mengeluarkan mani, atau mencium istrinya keluar mani? Diperselisihkan oleh para ulama. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah kalau keluar mani maka batal puasanya. Sementara kalau keluarnya mazi bukan mani, maka tidak batal puasanya. Demikian juga kalau melihat istrinya. Melihat kalau sekali langsung keluar mani, maka tidak batal. Tapi kalau melihatnya berulang kali keluar mani, maka batal puasanya. Tapi kalau keluar mani, tidak batal puasanya. Kenapa? Kenapa kalau mani batal puasanya, kalau mazi tidak batal puasanya? Mari kita lihat dalilnya. Para ulama mengatakan, Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang puasa itu yatruku meninggalkan ta'amahu makanannya wa syarabahu dan minumannya wa syahwatahu dan syahwatnya. Nah, sementara dalam hadis yang lain Nabi menyebut mani dengan istilah syahwat. Berarti siapa yang keluar maninya pada waktu puasa sama dengan dia tidak meninggalkan apa yang harus dia tinggalkan yaitu syahwatnya alias maninya, maka puasanya batal. Demikian juga orang yang melakukan masturbasi keluar maninya ya, maka ini batal puasanya menurut mayoritas para ulama. Dan inilah ringkasan hukum-hukum berkaitan dengan puasa yang dapat kita bicarakan pada pagi hari ini karena sekarang sudah jam 10 tepat. Sebenarnya masih banyak sekali hadis-hadis di dalam kitab Bulughul Maram yang belum kita baca, tapi kalau kita baca semuanya jadi lama waktunya. Karena itu dibuka tanya jawab saja, insya Allah tanya jawab ini sudah mewakili apa yang kita pelajari dari hadis-hadis kitab Bulughul Maram. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Monggo, ya, monggo. 661. Monggo. Salman bin Amir. Oh ya, yang benar Salman atau Sulaiman ya. Ini perlu dicek pada kitab aslinya dulu. Saya belum pernah mengeceknya, maka nanti bisa kita cari di dalam maktabah syamlah. Ada yang lain pertanyaan? Monggo. Monggo tadi yang belakang. Iya, silakan. Saya ada orang mabuk kemudian dia memperkosa dan membunuh, apakah berlaku hukum kisos? Jawabnya adalah yang lebih kuat pendapat berlaku. Kenapa? Karena dia hilang akalnya itu karena ulah dia sendiri. Kalau hilang akalnya bukan karena ulah dia sendiri, maka dia tidak mendapatkan hukum kisos seperti orang yang gila. Orang gila memperkosa, tidak ada hukum. Kenapa? Gila bukan dari urusan dia. Gila ini datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara orang mabuk ini berbeda. Dia mabuk mengusahakan dirinya sendiri, sehingga seolah-olah apa yang dilakukan setelah itu semuanya usaha dia. Dia membunuh ya usaha dia. Dia memperkosa usaha dia. Tapi kalau orang yang gila, maka dia membunuh, dia memperkosa itu bukan usaha dia, karena dia melakukan sesuatu yang dia tidak menyadarinya. Allah a'lam bishawab. Selain lagi, monggo. Ya. Oh ya, jadi Rasulullah SAW memang pernah suatu hari beliau itu masuk waktu subuh dalam kondisi junub. Nah, pendapat para ulama mengatakan sepakat ya bahwasanya orang yang masuk waktu subuh masih junub maka tidak batal puasanya, karena junubnya bukan pada waktu puasanya. Hadisnya ada di Bulughul Maram, Pak, tapi tidak disebutkan dalam buku ini. Di hadis yang terakhir katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk pada waktu subuh dalam kondisi junub dan itu tidak apa-apa. Tapi kalau junubnya itu adalah setelah masuk puasa, nah itu baru membatalkan. Seperti tadi, mencium istrinya, keluar air maninya, ya, maka itu batal puasanya menurut mayoritas para ulama. Saya pertanyaan berikutnya, kapan batas akhir sahur? Batas akhir sahur adalah ketika terbit fajar. Sehingga kalau belum terbit fajar, maka masih boleh sahur. Kalau azannya meragukan, ini tampaknya azannya ini keduluan nih, ya, belum waktunya terbit fajar, maka masih boleh untuk kita makan sahur, melanjutkan makan sahur kita. Kita kalau sudah yakin bahwasanya azannya ini sudah sesuai waktu, maka tidak boleh melanjutkannya. Kedua, syahkah kesaksian masuk hilal? Syahnya kesaksian masuk hilal apa harus oleh amir atau ada pendapat yang lebih kuat? Tidak harus dari amir. Kalau zaman dulu ada amir itu fungsinya untuk laporan saja. Ya. Kemudian setelah dilaporkan maka amir ini yang menyebarkan kepada masyarakat menentukan apakah diterima atau tidak. Tapi kalau ada orang yang menyaksikan hilal, nah, maka tidak harus diterima oleh pemerintah Indonesia. Karena Rasulullah SAW tidak mensyaratkan hal itu. Beliau hanya mengatakan fa'in syahidah syahidah, kalau ada dua orang yang bersaksi. Kemudian kasus, apabila tidak ada yang melihat hilal, tapi pemerintah menetapkan masuk tanggal baru, apakah kita wajib mengikutinya? Tidak, karena mengikuti adalah mengikuti Allah dan Rasul, bukan mengikuti pemerintah. Kemudian, terkait dengan 650, maksudnya di 650 ya. Berarti kalau puasa nyaur utang boleh. Oh ya, puasa nyaur utang apabila dilakukan pada tanggal 30 Syakban diperbolehkan, karena ada sebabnya. Jadi yang dilarang itu adalah kalau tidak ada sebabnya. Tapi kalau ada sebabnya, karena nyaur ya, tidak punya waktu selain itu, tidak apa-apa. Demikian juga kalau ada sebabnya, yaitu sudah biasa puasa pada waktu itu, tidak apa-apa. Berikutnya, apakah niat puasa harus diucapkan? Para ulama sepakat bahwa niat itu amalan hati, bukan amalan mulut. Karena itu niat dengan diucapkan malah bid'ah. Meskipun mazhab Syafi'i mengatakan sunnah, tapi seluruh mazhab yang lain sepakat bahwa niat itu tidak dilafalkan. Bolehkah kita berbuka dengan air dulu baru kurma? Karena misal keburu haus atau biar basah kerongkongan kita, ya nggak apa-apa, tapi kebalik. Sama dengan memakai baju dulu baru celana, ya. Maksudnya celana dulu, ya. Baru baju kira. Contoh bajunya udah lengkap baru celana dalam, kan kebalik. Ya. Bagaimana contoh konkret niat? Apakah dengan diam kusinan lalu berazam? Niat tuat dalam hati akan melakukan suatu amalan. Enggak perlu diam sejenak ya. Niat itu pokoknya dalam hati ada keinginan, itu sudah niat namanya ya. Panjenengan wudu ketika mendengar azan zuhur, dalam hati ada niatan mau melakukan salat zuhur, itu niat namanya ya. Kemudian ketika kita sudah berdiri di shaf ya, imamnya mengatakan Allahu Akbar, kita angkat tangan ya, kita inginnya apa? Salat zuhur. Itu berarti niat itu. Maka tidak perlu diam sejenak, apalagi menjamkan mata, tidak perlu. Pokoknya kalau sudah ada niatan atau keinginan dalam hati itu niat. Maka perlu kita untuk melakukan amalan itu dengan ada keinginan dalam hati. Kadang-kadang orang itu melakukan perbuatan itu tidak ada keinginan dalam hati, tapi karena mengikuti rutinitas saja. Ini yang salah kalau ingin mengikuti rutinitas tanpa ada niatan dalam hati. Berikutnya, bagaimana tuntunannya buang air kecil bagi ikhwan, haruskah jongkok atau boleh berdiri? Di mal-mal kamar kecil untuk ikhwan disiapkan untuk pipis berdiri. Rasulullah SAW pernah juga pipis dengan berdiri. Aisyah mengatakan, siapa yang mengatakan kepada kalian bahwa Nabi kencing berdiri, maka dustakanlah orang itu. Itu karena Aisyah tidak pernah lihat ya. Tapi yang pernah lihat, yaitu sahabat Nabi Mughirah bin Syu'bah, itu melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kencing dengan berdiri pada tempat tampak surau. Nah, beliau berdiri di situ. Para ulama mengatakan karena tidak ada tempat untuk duduknya, jadi lebih utama duduk. Tapi boleh untuk berdiri. Ya. Kalau memang bisa duduk, maka lebih afdol karena lebih menjaga diri dari kencing kita. Kemudian bolehkah kucing disteril agar tidak melahirkan terus? Mohon penjelasannya. Berarti maksudnya dikebiri nih. Gitu. Mengebiri itu dibagi dua. Kalau mengebiri manusia maka tidak diperbolehkan, haram. Karena itu termasuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengebiri hewan, maka para ulama mengatakan kalau mengebirinya itu ketika hewannya masih kecil, maka tidak apa-apa. Karena tidak mudharat terhadap hewan ini. Tapi kalau mengambilnya ketika dia sudah dewasa, sudah besar, maka ini tidak diperbolehkan karena termasuk mudharat terhadap hewan ini. Nah, biasanya hewan itu dikebiri supaya badannya gemuk ya. Kambing dikebiri supaya tidak mengumpuli tanah sini sehingga badannya jadi gemuk, makan tok, tidur tok. Nah, itu enggak apa-apa untuk para ulama apabila mengambilnya ketika masih kecil ya. Adapun alasannya tadi karena tidak mudharat untuk mereka. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Rasulullah SAW, beliau itu berkorban dengan kambing yang sudah dikebiri. Dan beliau tidak komentar apa-apa. Seandainya mengebiri hewan itu dilarang, pasti beliau komentar. Ya, ini kambing kok dikebiri. Ternyata beliau enggak. Diam aja. Bahkan Imam Syaukani mengatakan bahwasannya hewan yang dikebiri itu lebih afdal untuk dijadikan korban daripada yang tidak dikebiri. Untuk sebagian ulama begitu. Apa Ustaz bertanya di luar tema? Enggak apa-apa. Ustaz, apakah suami keponakan termasuk mahram? Suaminya keponakan tidak termasuk mahram. Seperti misalnya saya dengan paman saya. Paman saya laki-laki. Paman saya laki-laki ini punya istri. Istrinya ini tidak mahram dengan saya. Kemudian saya punya istri. Istri saya juga tidak mahram dengan paman saya. Seandainya saya mati, istri saya dinikahi paman saya, boleh. Seandainya paman saya mati, istrinya saya nikahi, boleh. Maka bukan mahram ini. Mahram itu silahkan lihat pada surat An-Nisa. Pada juz yang terakhir dari juz yang keempat. Nah itu mahram. Selain yang ada di situ berarti bukan mahram. Keponakan tidak ada di situ berarti bukan mahram. Berikutnya, bagaimana penghitungan hisab bulan-bulan biasa selain Ramadan? Berarti berbeda dengan hisab Ramadan. Maksudnya gimana? Bagaimana penghitungan hisab bulan-bulan biasa selain Ramadan? Berarti beda dengan hisab Ramadan. Yang memakai hisab, ya dinamakan antara bulan Ramadan dengan yang lainnya. Adapun yang tidak memakai hisab, maka mereka menentukan bulan apapun itu semuanya dengan ru'yatul hilal. Kalau tidak melihat hilal, berarti disempurnakan jadi 30. Biasanya sudah ada orang-orang yang setiap bulannya itu melihat hilal. Pada tempat-tempat tertentu yang mereka memang fokus dalam bidang ini. Selama ini pemerintah mengatur pelaporan hilal. Cakung sering melihat dulu tetapi negara tidak mengakui. Kemungkinan karena diragukan ilmunya bagaimana hal tersebut. Orang-orang yang merasa melihat di cakung ini mereka termasuk orang-orang yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi saksi. Karena saksi yang 4 tadi syaratnya adalah muslim, mereka muslim. Syarat yang kedua balik, mereka sudah balik. Syarat yang ketiga mereka berakal, mereka sudah berakal. Dan syarat yang keempat hadir, orang-orang yang baik, para ustaz mereka itu, bukan orang fasik. Maka persyaratannya sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh para ulama. Jadi saksi mereka bisa diterima. Ya, meskipun pemerintah tidak menerimanya, ya, silahkan tidak menerima. Tapi yang lain boleh menerimanya. Saya berikutnya, melakukan kunut subuh terus-menerus, bagaimana hukumnya? Hukumnya untuk mazhab Syafi'i sunnah, untuk mazhab Hambali bid'ah. Akan tetapi yang lebih kuat adalah bahwasanya kunut subuh ini diperbolehkan bagi kita untuk melakukannya apabila kita menjadi makmum bagi orang yang kunut subuhan. Tapi kalau dia sebagai imam, maka boleh dia menyelisih makmumnya. Makmumnya biasanya kunut subuh, dia sebagai imam. Nah dia tidak harus kunut subuh. Tapi kalau dia sebagai makmum, imamnya kunut subuh, maka sebaiknya dia kunut subuh untuk menjaga persatuan umat Islam. Tapi kalau umat Islam ini sudah biasa dengan perbedaan pendapat, maka diperbolehkan kita tidak ikut imam kunut subuh. Kalau kita tidak kunut subuh menyebabkan masyarakat jadi kacau, rame, ya, maka kita harus kunut subuh. Tapi kalau masyarakat sudah biasa, enggak apa-apa ya, mau kunut silahkan, ya enggak ya silahkan. Ya. Imamnya kunut sendiri, yang lainnya enggak kunut, enggak apa-apa. Kalau masyarakat sudah siap seperti itu, maka enggak apa-apa untuk kita tidak mengikuti kunut subuh imam. Kenapa? Karena kewajiban kita mengikuti imam itu untuk perkara-perkara yang bersifat rukun atau wajib yang bersifat gerakan. Tapi kalau yang bersifat bukan gerakan, hanya hai'at saja, tidak wajib bagi kita untuk mengikutinya. Misalnya, imam ini tahiyatnya gerak-gerak. Kita melihat, wah ini gerak-gerak nih tahiyatnya imam. Kita nggak harus mengikuti gerak-gerak. Karena apa? Gerak-gerak ini bukan termasuk harokat perpindahan dari satu rukun kepada rukun yang lainnya. Tapi ini termasuk hai'at. Hai'at tidak harus sama dengan imam. Imam ini tidaknya dengan bersedekap. Kita lihat dengan mata kita, nggak harus bersedekap. Karena ini termasuk hai'at saja. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Tujuhnya istirahat sama... Oh ya, dulu istirahat kenapa? Ya, biasanya kan ada sholat subuh itu. Oh ya, yang judulnya istirahat ada yang tawarruk. Ya, itu termasuk hayat itu, Pak. Maka boleh kita menyelisih imam kita. Ya. Saya biasanya kalau sholat sunnah dua rakaat, judulnya istirahat. Kayak di antara dua sujud itu. Nah, makmum-makmum saya kebanyakannya mereka pakai tawarruk. Tidak ada masalah. Ya, silahkan aja. Karena ini termasuk hayat itu. Tidak harus mengikuti imamnya. Ada lagi? Dan kalau tidak ada, maka mungkin kita cukup sampai di sini dulu. Apabila ada benarnya, maka itu semata-mata dari Allah dan Rasulnya. Apabila ada salahnya, maka itu dari saya atau dari kita. Karena itu astagfirullahaladzim, amin wa lakum. Wa subhanallahu wa rahmatullahi wa barakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, walhamdulillah.